إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Terutama adalah nikmat yang paling besar yaitu nikmat al-hidayah al-ilmu nafi', nikmat hidayah itu nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan di antara kenikmatan yang tengah kita rasakan dan kita peroleh pada saat ini setelah kenikmatan yang terbesar, nikmat hidayah, nikmat iman, yaitu kenikmatan kita bisa mendapatkan bulan yang dibarokahi, bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang dibarokahi, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut memberikan sekian banyak kenikmatan untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah lipat gandakan pahala dari amal saleh di bulan Ramadan. Yang dengan pahala tersebut kita akan bisa masuk ke dalam surga. Dan juga kenikmatan diampuni dosa-dosa. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya. Dan dua kenikmatan ini adalah yang akan menjadikan orang yang mendapatkannya sebagai hamba yang paling beruntung. Karena hamba yang paling beruntung seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam khutbatul hajj yang tadi sudah disebutkan dalam surat Al-Ahzab, adalah orang yang dia bisa beramal saleh, yang dengan amal soleh itu dia akan mendapatkan balasan pahala. Kemudian yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Itu adalah manusia yang paling beruntung. Dan kesempatan ini bisa diperoleh di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang taat untuk mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilipat gandakan dan bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba yang paling beruntung. Namun di sisi lain, Bulan Ramadan sebagai bulan barokah, bulan yang paling mulia dalam satu tahun, juga akan bisa menjadi malapetaka, menjadi bencana yang akan menyengsarakan dan membinasakan bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan dan tidak mensyukuri bulan Ramadan dengan tidak meningkatkan amal ibadah, amal ketaatan, dan tidak menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dan bahkan orang yang di bulan Ramadan dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik untuk mentaati Allah dan meninggalkan dosa, dia terkena kutukan dari Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Terkena doa kejelekan Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ahmad Al-Baihaqi dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah naik mimbar, kemudian di atas mimbar membaca amin sampai 3 kali. Yang amin itu artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Karena para sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah membaca amin di atas mimbar, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah naik mimbar kemudian membaca amin? Dan dijawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Jibra'il alaihi salam atani faqal man adraka syahr ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin amin amin. Sesungguhnya Malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian Malaikat Jibril menyatakan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dosa dia tidak diampuni, semoga dia masuk ke dalam neraka dan semoga Allah menjauh darinya. Kemudian Malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi, kul, jawab amin. Maka saya jawab amin, amin, amin. Malaikat Jibril di dalam hadis ini disebutkan mendoakan kejelekan untuk masuk neraka dan Allah menjauh darinya. Yaitu bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosa tidak diampuni. Karena tidak menggunakan bulan Ramadan dengan baik untuk beramal dengan amal ketaatan dan tidak meninggalkan dosa-dosa. Puasa yang dilakukan hanya mendapatkan balasan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menahan lapar, menahan makan, menahan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, namun tidak menahan anggota badan termasuk lisan dari perbuatan dosa, sehingga balasannya hanya lapar. Dosa tidak diampuni, pahala tidak diperoleh. Orang-orang yang seperti itu ketika keluar dari bulan Ramadan, dosa tidak diampuni, maka terkena doanya Malaikat Jibril. Kita harus takut apabila kita terkena doa kejelekan tersebut, karena yang berdoa Malaikat Jibril. Kita tahu malaikat adalah makhluk yang disucikan, makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan pimpinannya adalah Malaikat Jibril. Ketika berdoa kepada Allah, tentunya tidak ada penghalang untuk tidak didengar dan tidak dikabulkan. Tidak ada penghalang untuk dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan Rasulullah khairul anam, manusia yang paling baik, khalilullah, kekasih Allah, tentunya doa itu didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita mendapatkan bulan Ramadan, di satu sisi kita bersyukur, kita berbahagia, tetapi di sisi lain kita harus khawatir, kita harus waspada, harus hati-hati. Hati-hati, waspada. Jangan-jangan kita itu termasuk dari orang yang tidak mensyukuri kenikmatan bulan Ramadan, sehingga tidak diampuni dosa dan tidak mendapatkan pahala, sehingga terkena doa kejelekan Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Dan kita berbahagia, kita berbangga dengan mendapatkan Ramadan, dengan kita bersyukur atas kenikmatan yang kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Yang syukur itu dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman Asadi adalah, kata beliau, syukur itu adalah dengan amal soleh. Kata beliau, yajibu syukru bil amali soleh. Wajib bersyukur dengan amal soleh. Dan As-Salih Ibn Uthaymin belum menyatakan, asyukru wal amalu soleh. Syukur itu adalah amal soleh. Sehingga kita mensyukuri nikmat besar bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita beramal soleh di bulan Ramadan. Beramal soleh di bulan Ramadan agar supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan besar di bulan Ramadan. Dan kita tidak diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani beliau menyatakan, "Atakum Ramadan syahrul barakatin yakshakumullahu fihi fayunzilur rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatah fa'arullaha min anfusikum khairan fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah." Man hurrima fi rahmatullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan barokah. Allah datang kepada kalian di bulan tersebut untuk menurunkan rahmat, untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk mengabulkan doa. Allah melihat kepada berlomba-lombanya kalian dalam amal ketaatan di bulan Ramadan, dan Allah akan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Karena itu, tunjukkan, perlihatkan dari diri kalian kepada Allah kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang sengsara, yang celaka, orang yang diharamkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan barokah, banyak kebaikan padanya, baik berupa dilipat gandakan pahala maupun diampuni dosa-dosa. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan bulan Ramadan juga akan menjadi malapetaka bagi orang yang di bulan Ramadan diharamkan mendapatkan rahmat Allah karena menyia-nyiakan bulan Ramadan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mau mengerti, memahami tentang kenikmatan besar ini dan mengisi serta mensyukuri kenikmatan ini dengan amal soleh. Terlebih lagi pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia dalam satu tahun, dan puncak kemuliaannya itu pada 10 hari yang akhir. Ini puncak kemuliaan bulan Ramadan. Dan orang itu, dia akan berhasil, akan sukses di bulan Ramadan atau tidak, dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan pada bulan Ramadan atau tidak, ini tergantung di akhirnya. Tergantung pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, bagaimana dia di dalam beramal, bagaimana dia di dalam meninggalkan dosa-dosa. Karena pada 10 hari yang akhir ini terdapat Lailatul Qadar, satu malam yang mulia, yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, kataballahu 'alaikum siyamahu, fihi tuftawa abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim." وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ هُرِّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ هُرِّمَ. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa kepada kalian. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pada bulan Ramadan ada lailat, ada satu malam, yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, sungguh dia orang yang diharamkan, dia orang yang sial, orang yang celaka. Dan Lailatul Qadar, menurut pendapat yang rajih, itu terjadi pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan manusia sampai 40 pendapat. 40 pendapat tentang Lailatul Qadar dari pendapat-pendapat manusia yang ada. Ibnu Hajar membawakan hal itu di dalam kitab Fathul Bari, dan dari 40 pendapat itu dikelompokkan, ada pendapat yang marfudah, pendapat yang tertolak, ada pendapat yang marju, ada pendapat yang rajih, bahkan ada pendapat yang batil. Ada pendapat yang tertolak yang menyatakan Lailatul Qadar tidak ada. Ada pendapat yang marju, yang tidak rajih, yang menyatakan Lailatul Qadar itu di luar Ramadan. Ada pendapat yang rajih, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan yang lebih kuat atau yang paling kuat adalah Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan, pada malam-malam yang ganjil. Dan yang paling kuat adalah pada malam ke-27. Sebagaimana itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Karena itu, maka pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan, hendaknya orang yang beriman, yang menginginkan kebaikan, itu meningkatkan amalan, lebih semangat beramal kebaikan dan lebih semangat meninggalkan dosa daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya. Karena 10 hari yang akhir ini adalah puncak kemuliaan dari bulan Ramadan dan padanya ada Lailatul Qadar. Karena itu, Syekhul Islam rahimahullah, beliau menyatakan, "Al-layalul awakhir min Ramadan khairun min al-layali al-asril awal min Dzulhijjah." وهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. Kata Syekhul Islam, 10 malam yang akhir di bulan Ramadan itu adalah malam yang lebih mulia, lebih baik dari 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah ini hari-hari yang paling mulia siang harinya. Karena itu disyaratkan untuk banyak beramal, termasuk puasa sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Itu disunnahkan. Dan puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, itu siang hari. Tapi kalau dibandingkan 10 hari, 10 malam yang akhir bulan Ramadan lebih afdal 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malam tersebut dari awal malam sampai akhir malam digunakan untuk ibadah. Dihidupkan malamnya artinya tidak digunakan untuk tidur, sehingga tidak tidur, sedangkan tidur adalah seperti mati. Dihidupkan malamnya digunakan seperti siang untuk aktivitas, tetapi aktivitasnya, kegiatannya khusus ibadah. Pada malam tersebut ada Lailatul Qadar yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang beribadah di malam tersebut pahalanya lebih besar daripada beribadah selama 1000 bulan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh dalam beramal pada 10 yang akhir bulan Ramadan, seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashr al-akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila 10 hari yang akhir di bulan Ramadan telah masuk, beliau mengencangkan kainnya. Mengencangkan kainnya ada beberapa penafsiran, namun penafsiran yang paling benar insyaallah adalah maknanya adalah al-zid atau al-zid wa tashwir, yaitu bersemangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Dan beliau menghidupkan malamnya, menghidupkan malam untuk beribadah, dan beliau membangunkan keluarganya, membangunkan keluarganya agar supaya keluarganya tidak terlewatkan dari keistimewaan dan kemuliaan yang banyak yang Allah berikan. Dan beliau menghidupkan malamnya digunakan untuk beribadah malam harinya, dan beliau bersemangat sehingga semangat Nabi dalam beribadah di 10 hari yang bulan Ramadan melebihi dari hari-hari yang telah dilewati di bulan Ramadan. Sehingga orang yang akan beruntung adalah ketika di bulan Ramadan meningkatkan amalan di akhir bulan Ramadan, terutama dalam 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Di antara salah satu amalan yang disyariatkan dan lebih ditekankan itu adalah iktikaf. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf sampai beliau meninggal dunia. Iktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf ya'takiful asral akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajalla. Beliau beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan sampai Allah azza wajalla mewafatkan beliau. Salah satu amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan tentang iktikaf. Kita akan membahas tentang iktikaf, pembahasan untuk satu amalan yang sedang antum jalankan. Pembahasan iktikaf. Iktikaf, al-iktikaf lughatan, iktikaf menurut bahasa maknanya adalah luzumu syai wal muktufi atau luzumu syai wa habsun nafsi alaih. Iktikaf itu makna menurut bahasa adalah menetapi sesuatu dan tinggal padanya, atau menetapi sesuatu dan menahan diri padanya. Khairan kana am syarron, baik atau jelek. Jadi menetapi sesuatu dan tinggal padanya menurut bahasa itu iktikaf, baik untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Sehingga kita kan seorang berada di dalam gua dalam beberapa saat, tinggal di situ, mungkin dengan bahasa lain atau dalam bahasa kita bertapa, itu iktikaf menurut bahasa, termasuk iktikaf. Tapa mencari wangsit, bertapa mencari barokah dari tempat tertentu, apakah itu di kuburan atau di mana, secara bahasa iktikaf untuk kejelekan, kesyirikan, termasuk iktikaf. Sedangkan iktikaf menurut syariat atau menurut istilah syariat adalah luzumu masjidin liibadatillahi ta'ala, menetapi masjid untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tinggal menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Itu iktikaf menurut istilah. Sehingga orang yang menetap di kamar untuk beribadah kepada Allah, itu iktikaf menurut bahasa, bukan iktikaf menurut istilah syariat. Dan syariat tidak mengendaki iktikaf yang seperti itu, karena iktikaf harus di masjid. Iktikaf harus di masjid, menetap di masjid. Sehingga tidak benar orang yang beriktikaf di rumah atau di kamar atau di selain masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan iktikaf menurut syariat. Dan kalau itu diniatkan untuk ibadah iktikaf, tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Karena syarat iktikaf itu adalah di masjid. Iktikaf ini adalah termasuk perkara ibadah yang disyariatkan. Dan disyariatkannya iktikaf itu adalah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dasar disyariatkan iktikaf itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dasar dari Al-Quran diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid," dan jangan kalian gauli mereka para istri dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah perkara yang disyariatkan dan dilakukan di masjid. Kemudian dalil dari sunnah, dari hadis Nabi banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashr al-akhir min Ramadan hatta qabadahu Allah." Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan. Dan para ulama telah ijma, telah sepakat menyatakan dan menetapkan bahwa iktikaf disyariatkan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sepakat para ulama bahwa iktikaf adalah disyariatkan. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Mundzir di dalam kitab Al-Ijma, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, bahwa para ulama itu sepakat iktikaf adalah masyru' disyariatkan. Lah, iktikaf ini adalah ibadah yang disyariatkan, apakah khusus hanya untuk umat ini saja, atau disyariatkan untuk umat ini dan juga umat-umat dahulu? Sebagaimana puasa itu amal ibadah yang disyariatkan untuk umat ini juga umat terdahulu. Untuk iktikaf sama dengan puasa, iktikaf ini adalah satu amalan yang utama, amalan ketaatan yang besar. Allah syariatkan untuk umat ini, untuk kita, dan juga disyariatkan untuk umat terdahulu. Umat terdahulu juga disyariatkan iktikaf. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Allah berfirman, "Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud." Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan putranya yaitu Ismail untuk mensucikan rumahku, di Baitul Haram, untuk orang-orang yang tawaf, dan untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah telah memerintahkan, telah mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail agar supaya keduanya membersihkan, mensucikan Ka'bah atau Baitul Haram untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Ayat ini menunjukkan bahwa iktikaf itu disyariatkan untuk umat dahulu sejak zamannya Nabi Ibrahim. Sehingga iktikaf ini disyariatkan untuk umat ini juga untuk umat terdahulu. Kemudian apa hukum iktikaf? Apakah iktikaf itu wajib atau sunnah? Hukum iktikaf. Iktikaf hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asal dari iktikaf itu adalah sunnah. Bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, al-i'tikafu sunnatun bil ijma'. I'tikaf itu adalah sunnah dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa la yajibu illa bin nazri bil ijma', dan i'tikaf tidak wajib kecuali dengan nazar bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Jadi hukum asal i'tikaf itu adalah sunnah, akan menjadi wajib apabila nazar. Sehingga sebagian para ulama ada menyatakan bahwa i'tikaf itu terbagi menjadi dua. I'tikaf terbagi menjadi dua, itu masnun, wajib. I'tikaf yang sunnah dan i'tikaf yang wajib. I'tikaf yang sunnah itu adalah ketika seorang tidak bernazar untuk i'tikaf. Ketika seorang tidak bernazar untuk i'tikaf dengan sukarela atau dengan kesadaran melakukan i'tikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mendapatkan atau mencari pahala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sunnah. Dan i'tikaf akan menjadi wajib apabila seorang bernazar mewajibkan dirinya untuk i'tikaf, maka i'tikaf itu wajib bagi dia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taati Allah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang nazar untuk taat kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah i'tikaf. Ketika seorang bernazar untuk i'tikaf, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan. Dan perintah itu menunjukkan wajibnya menunaikan nazar. Sehingga ketika seorang bernazar untuk i'tikaf, maka wajib bagi dia menunaikan nazar, sehingga menunaikan i'tikaf, sehingga i'tikaf itu wajib bagi dia orang yang bernazar. I'tikaf yang sunnah karena tidak ada nazar itu disunnahkan di setiap waktu dalam sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan saja, tetapi di setiap waktu di sepanjang tahun disunnahkan, fi jami'i sanah, di sepanjang tahun itu disunnahkan i'tikaf. Walaupun dalam hal ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat dengan para ulama, akan tetapi yang rajih disunnahkan di setiap waktu di sepanjang tahun. Hal ini juga dinyatakan oleh para ulama. Al-i'tikaf sunnatun fi kulli waqtin wa fi Ramadan afdal wa afdaluhu fil ashril awakhir. I'tikaf itu sunnah di setiap waktu, dan di bulan Ramadan itu adalah lebih afdal dan yang paling afdal i'tikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. I'tikaf di bulan Sawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan-bulan yang lain itu sunnah, boleh untuk dilakukan. Di bulan Ramadan itu lebih afdal dibandingkan bulan yang lain. Yang paling afdal 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. sehingga antum pada saat ini adalah menjalani i'tikaf atau melakukan i'tikaf pada waktu yang paling afdol, yang paling utama, yaitu 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Hadis-hadis yang menunjukkan hal itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhir al-ashri min Syawal, beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Nabi pernah melakukan di bulan Syawal. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim juga, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan kepada Rasulullah, "Inni kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu di masa jahiliyah saya pernah bernadar untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Qala, Nabi bersabda, "Fa'awfi bin nadrik fa'takafa lailatan." Tunaikan nazarmu. Maka beliau Umar beriktikaf satu malam. Dan hadis ini di samping menunjukkan iktikaf itu disyariatkan, disunnahkan di setiap saat, setiap waktu dalam sepanjang tahun, juga menunjukkan orang yang bernazar sebelum masuk Islam untuk iktikaf, maka ketika masuk Islam wajib ditunaikan. Umar ibn Khattab bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram dalam keadaan masih di masa jahiliyah, belum masuk Islam. Belum masuk Islam bernazar untuk iktikaf. Ketika masuk Islam, diceritakan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada Umar radhiyallahu anhu untuk ditunaikan nazarnya. Ini menunjukkan orang kafir. Orang kafir dari berbagai jenisnya ya. Apakah Yahudi, Nasrani, Majusi atau musyrikin, ketika bernazar untuk iktikaf di masa kekafirannya, maka ketika masuk Islam wajib ditunaikan nazarnya. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwa 10 hari yang akhir di bulan Ramadan adalah hari yang paling afdal untuk iktikaf adalah hadis yang sudah saya bacakan tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Dan itu dilanjutkan oleh para istri beliau. Setelah Nabi wafat, para istri beliau beriktikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa 10 hari yang akhir di bulan Ramadan adalah waktu yang paling afdal untuk iktikaf. Kemudian, batas paling lama iktikaf itu berapa? 10 hari? 20 hari, 1 bulan, atau berapa hari? Batas paling lama iktikaf, kalau iktikafnya itu iktikaf yang wajib karena nazar, maka sesuai nazarnya. Ya. Dan sesuai juga waktu nazarnya. Orang bernazar untuk iktikaf 1 bulan di bulan Rajab, maka dia wajib menunaikan itikaf di bulan Rajab 1 bulan. Kalau nazarnya sepekan, wajib menunaikan 1 pekan sesuai nazarnya. Orang bernazar untuk itikaf 1 bulan di bulan Ramadan, wajib baginya melakukan nazar selama 1 bulan di bulan Ramadan. Adapun nazar yang sunnah, itikaf yang sunnah, ini tidak ada batas waktu paling lama. Menurut pendapat yang sahih, as-sahih annahu la hadda li aktsari. Pendapat yang sahih yang benar, tidak ada batas waktu paling lama untuk iktikaf. Jadi orang iktikaf 1 tahun boleh. Iktikaf 1 bulan sah. Iktikaf 1/2 bulan, 10 hari, boleh. Tidak ada batas paling lama. Adapun batas paling sebentar, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih. Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih menyatakan la hadda li aqallih, tidak ada batas paling sebentar. Sehingga menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas al-fuqaha ahli fikih, berdasarkan pendapat tersebut, orang datang ke masjid berniat iktikaf sesaat sebentar sah. Datang ke masjid iktikaf untuk seperempat jam saja, ya, itu sah. Menurut pendapat dari Imam Syafi'i dan ahli fikih yang lainnya, orang datang ke masjid untuk iktikaf satu jam, orang datang ke masjid berniat untuk iktikaf setengah hari, satu hari, itu boleh. Menurut pendapat sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa batas paling sebentar dari iktikaf itu adalah sehari semalam. Sehari semalam paling sebentar. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan ini yang disyarat apa yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Qiyamu Ramadan, di dalam risalah beliau yang berjudul Qiyamu Ramadan. Beliau merajihkan bahwa iktikaf paling sebentar adalah sehari semalam. Kenapa seperti itu? Karena sebagian ulama tersebut menyatakan bahwa syarat iktikaf itu puasa. Syarat iktikaf itu adalah puasa. Karena itu beliau nyatakan annahu la yusra' liman qasada al-masjid li salati aw ghairihi ba ayyan wa yalitikaf muddatan labithahu fihi wa huwa ma sarraha bi syaikhul islam fil ikhtiyarat. Bahwasanya tidak disyariatkan bagi orang yang menuju ke masjid untuk salat atau untuk yang lainnya, dia berniat iktikaf sebentar atau sesaat dia tinggal di masjid, itu tidak disyaratkan. Dan itu yang ditegaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Ini pendapat para ulama yang mereka menyatakan bahwa puasa adalah syarat dalam iktikaf. Kemudian arkanul i'tikaf, rukun-rukun i'tikaf. Atau sebelum ke rukun, syurutul i'tikaf, syarat-syarat i'tikaf. Tentang syarat i'tikaf, para ulama ada yang menyebutkan lengkap, ada yang menyebutkan global. Ada sebagian ulama yang menyebutkan syarat iktikaf secara lengkap. Yang pertama muslim, orang kafir enggak sah iktikaf. Yang kedua mumayyiz, ya, mumayyiz. Yang mayoritas ulama menetapkan mumayyiz itu sekitar umur 7 tahun. Itu mumayyiz. Yang kedua tahiran, suci. Minal hadatsil akbar, suci dari hadas besar. Kemudian An-niat. Niat ini sebagian ulama ada yang masukkan ke syarat, ada yang masukkan ke rukun. Ya. Kalau Asy-Syaikh Al-Albani beliau menyatakan wahia syartun atau ruknun. Ya. Syarat atau rukun masuk ke syarat, masuk juga ke rukun. Kemudian yang berikutnya adalah ayyakuna fi masjidin tuqamu fihi al-jamaah. Yang berikutnya adalah fi masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah. Masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah. Sehingga tempat iktikaf itu adalah masjid. Seperti disebutkan di dalam hadis, apa disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bahwa iktikaf itu tempatnya adalah di masjid. Dan tentang masjid itu ada istilah di kalangan para ulama. Apakah cuma tiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, atau di seluruh masjid-masjid di dunia yang ada, ini istilah dan itu kita tidak bahas panjang. Ya. Atau di masjid tertentu. Dari pendapat yang para ulama yang paling sahih adalah pendapat yang menyatakan annal i'tikaf la yakunu illa di masjid jama'atin. I'tikaf itu tidak terjadi kecuali di masjid jamaah. Masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Masjid yang dilakukan padanya sholat jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid jamaah, yaitu di masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Kenapa? Itikaf dilakukan di masjid jamaah. Ini yang pertama karena disebutkan di dalam riwayat apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wala i'tikafa illa fi masjid jama'atin. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jama'ah. Dan Ibnu Qudamah, beliau menyatakan bahwa disyaratkan i'tikaf di masjid jama'ah karena sholat jama'ah hukumnya wajib. Sholat jama'ah hukumnya itu adalah wajib bagi laki-laki. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika seorang i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya sholat jamaah, ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, dia meninggalkan sholat jamaah yang wajib. Atau dia mengerjakan sholat jamaah yang wajib dengan dia bolak-balik keluar dari masjid tempat dia i'tikaf. Dan itu akan menafikan makna i'tikaf. Kalau dia harus menunaikan sholat jamaah, berarti setiap lima waktu dia dari keluar dari masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah menuju masjid yang ditegakkan sholat jamaah, bolak-balik keluar. Kalau dia tidak sholat jamaah di masjid yang ditegakkan sholat jamaah, dia meninggalkan yang wajib untuk melakukan sunnah, ini haram, enggak boleh. Karena itu i'tikaf ini dilakukan di masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Kemudian, apakah disyaratkan puasa dalam iktikaf? Kalau iktikaf di bulan Ramadan, itu jelas ya. Orang yang iktikaf itu dalam keadaan puasa tentunya. Sekarang kalau orang iktikaf di luar bulan Ramadan, apakah harus puasa, disyaratkan puasa atau tidak? Ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan bahwa tidak disyariatkan puasa ketika itikaf. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita baca, bahwa Umar bernazar itikaf di masa jahiliyah satu malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi memerintahkan untuk ditunaikan nazarnya satu malam dan ditunaikan oleh Umar radhiyallahu anha. Itikaf satu malam berarti tidak ada puasa karena malam hari bukan waktu puasa. Kemudian dasar yang kedua untuk pendapat yang pertama ini, bahwa Nabi beritikaf pada bulan Syawal. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Apa itikaf 10 hari yang awal di bulan Syawal? 10 hari yang awal di bulan Syawal berarti mulai tanggal 1. Tanggal 1 Syawal waktu haram puasa. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa disyaratkan puasa dalam iktikaf. Tidak sah orang iktikaf siang harinya tidak puasa. Ini pendapat kedua. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, "As-sunnatu fi man i'takafa ayyasum." Yang sunnah ini bukan mustahab ya. Yang sunnah ini maksudnya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bahwa orang yang iktikaf itu supaya puasa. Sunnah di sini maksudnya adalah hukmul marfu, hukum Nabi. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan, yang artinya Allah tidak menyebutkan iktikaf kecuali bersama puasa. Rasul tidak melakukan iktikaf kecuali dengan puasa. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Allah tidak menyebutkan iktikaf kecuali bersama puasa. Rasul tidak melakukan iktikaf kecuali bersama dengan puasa. Dan ini adalah pendapatnya, apa pendapat mazhab Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah. Dan ini pendapatnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Urwah, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan Al-Imam Al-Qadhi Iyad menyatakan, huwa qaulul jumhur wa huwal ashah wal arjah. Bahwa disyaratkan puasa ketika itikaf pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, dan itu pendapat yang paling sahih dan paling rajih, paling kuat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga merujukkan hal itu di dalam kitab Al-Istirad, bahwa disyaratkan untuk puasa di dalam iktikaf. Maksudnya siang hari ya, kalau malam ya tentunya tidak puasa. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Asy'ah Al-Albani di dalam kitab Qiyamu Ramadan di halaman yang ke-38, bahwa disyaratkan iktikaf dalam apa, disyaratkan puasa ketika iktikaf. Karena Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, la iktikaf illa bi saumin. Enggak ada iktikaf, tidak saya iktikaf kecuali dengan puasa. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang rajih. Bagaimana dengan hadis tadi? Dengan hadis yang Umar radhiyallahu anhu bernazar iktikaf satu malam. Malam kan enggak mungkin puasa. Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Umar radhiyallahu anhu bernazar untuk iktikaf lailatan satu malam. Di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah disebutkan yauman, satu hari, sebagai ganti dari lailah. Ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan lailatan yaitu satu malam, ada yang menyebutkan yauman, satu hari. Ya, ada beberapa riwayat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau menyatakan, apabila disebutkan kalimat lailatan secara mutlak, itu yang dimaksud malam beserta harinya. Apabila disebutkan yauman, satu hari, maka malam harinya ikut. Faman atlaqa lailatan arada bi yaumiha wa man atlaqa yauman arada bi lailati, siapa saja atau maka barang siapa yang menyebutkan secara mutlak lailatan, itu maksudnya dengan siang harinya. Barang siapa yang menyebutkan yauman, satu hari, dia yang dia maksud adalah bersama malamnya. Umar menyatakan bernadar lailatan, satu malam, maksudnya malam dan siangnya. Di riwayat yang lain Umar menyatakan saya bernadar untuk beriktikaf yauman, satu hari, maksudnya hari, siang hari dan malamnya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di jilid yang keempat halaman 322. Sehingga pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernazar untuk i'tikaf lailatan, maksudnya lailatan wa yauman, malam dan siang. Dalam satu riwayat menyebutkan yauman, maksudnya adalah yauman, hari, yaitu siang hari dan malam harinya, sehingga itu tidak menafikan puasa. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang awal di bulan Ramadhan, apa di bulan Syawal, dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Hadi, ini lafaznya tidak sharih, begitu masuk Idul Fitri langsung iktikaf, tidak. Tapi 10 yang awal bisa bermakna hari yang kedua. Ya, itu masih masuk pada yang awal. Ya, 10 hari yang awal. Sehingga dari ini kenapa yang rajih, apa menurut beberapa para ulama yang tadi saya sebutkan, bahwa disyaratkan puasa di dalam i'tikaf. Kemudian rukun dari i'tikaf adalah yang pertama niat, yang kedua al-mu'tasif, orang yang beri'tikaf, yang ketiga adalah al-lubtu fil masjid, tinggal di masjid, yang keempat al-mu'takaf, tempat i'tikaf, wahual masjid, yaitu masjid. Kemudian orang yang berniat untuk iktikaf 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, kapan waktu masuk dan kapan waktu keluar? Orang yang beriktikaf 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, kapan waktu masuk, kapan waktu keluar? Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang batas waktu masuk ke tempat iktikaf dan keluar. Sebagian para ulama menyatakan atau berpendapat, orang yang i'tikaf memasuki tempat i'tikaf itu adalah qabla ghurubi syamsi yaumil hadi wal ashrin, sebelum terbenam matahari hari yang ke-21. Kapan berarti? Sebelum terbenam matahari hari ke-21, kapan? Nanti sore atau kemarin? Pergantian hari dari hari-hari Qomariyah kapan? Terbenam matahari. Jadi kemarin sore, malam 21. Ya. Itu sebagian para ulama berdalil dengan hadis bahwa Nabi beritikaf 10 hari yang akhir. 10 hari yang akhir dimutlakan mulai masuk hari adalah yaitu sebelum terbenam matahari. Jadi kemarin sore. Kapan keluar? Keluarnya adalah ba'da ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Setelah terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Berarti malam id begitu terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, ketika takbir sudah dikumandangkan atau ketika takbir dikumandangkan, karena takbir id itu kan jumhur ulama menyatakan terbenam matahari waktu takbir sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya. Jadi malam hari boleh menurut sebagian ulama takbir di malam hari. Itu pendapat sebagian para ulama. Sehingga malam Id pulang ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa waktu masuk tempat iktikaf adalah fajar, ya. Belum fajar. Keluarnya pagi hari Id. Pendapat yang kedua ini yang lebih sahih. Nah, berarti kapan tadi pagi mulainya? Tadi pagi, subuh. Nah, sebelum subuh masuk masih sholat subuh, setelah sholat subuh masuk tempat iktikaf. Keluarnya kapan? Ketika pagi hari raya. Jadi nggak pulang dulu. Nanti berangkat ke tempat sholat id dari masjid. Ini yang sahih berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghada dakhala makanahu alladzi i'takafa fi. Kalau sudah selesai salat subuh, beliau masuk ke tempat i'tikaf yang beliau beri'tikaf padanya. Ini menunjukkan orang i'tikaf masuk tempat i'tikaf adalah di waktu subuh. Kemudian dalil yang menunjukkan keluar dari tempat i'tikaf itu adalah Shabihatul Id, pagi hari raya, hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari membuat bab di dalam Sahih Bukhari, babu man kharaja min i'tikafi ba'da subhi, bab orang keluar dari tempat i'tikafnya setelah subuh. Jadi setelah sholat subuh keluar pada hari raya. Jadi masih bisa pulang ke rumah ya, ngajak keluarganya. Wahai terajau bihi anna nihayatul i'tikaf takun fi shabihati akhiri yaumin. Dan ini adalah yang rajih bahwa akhir i'tikaf pada pagi hari terakhir. Kalau itikafnya 5 hari, berarti 5 hari berarti pagi hari kelima waktu subuh masuk. Keluarnya kapan? Hari terakhir pagi keluar. Kalau 5 hari. Kalau sehari semalam mulai masuk kapan? Kalau itikaf sehari semalam waktu subuh masuk. Waktu subuh masuk. Besok subuh, habis subuh keluar, begitu. Yang mau iktikaf tanggal 27 Ramadan saja, puncaknya Lailatul Qadar yang paling diharapkan, masuknya pagi hari. Ya. Nanti keluarnya pagi hari besoknya. Ini sampai jam berapa? Sudah habis ya? Belum selesai. Pembatal itikaf belum, sunnah itikaf belum, perkara-perkara yang diperbolehkan itikaf juga belum. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.